Sajan aku ngerti kue karo liyane. Piye Mas Mamdon? Coba kowe ono ning posisiku. Iya, piye? Apa kowe iso kuat atimu? Ngerasa ketok larani ning saben dinoku. Kowe ra ngrasa kok malah suloyo. Cura.